لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد ويقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih pembahasan kita tentang yaumul qiyamah, yaumul hisab. Ya, ini merupakan rukun dari rukun-rukun iman. Siapa yang mengingkarinya atau bahkan meragukannya dicap kafir wal iyadu billah. Walaupun dia puasa, walaupun dia sholat, walaupun dia melakukan dari berbagai macam amal saleh dan meyakini, mengimani keimanan-keimanan yang lainnya, kalau dia tidak beriman akan adanya hari kiamat, maka kafir. Baik, kafir, tidak sah dan tidak diterima imannya kalau dia tidak mengimani akan adanya hari kiamat. Baik, hari kiamat ini disebut oleh para ulama kita sebagai motor penggerak untuk kita beramal saleh. Karena keyakinan kita bahwa ada yang namanya hari kiamat, ada hari pembalasan, maka inilah yang menjadikan kita rajin berbuat baik, beramal saleh. Baik. Perumpamaan sederhananya, ketika kita hendak melakukan perjalanan, kan ada persiapan bekal. Baik. Semakin jauh perjalanan yang kita akan tempuh, semakin banyak tentu perbekalan yang kita usahakan, upayakan untuk kita persiapkan, menyertai kita dalam perjalanan. Semakin tidak ada keinginan untuk melakukan, barakallahu fikum, perjalanan, ya tentunya tidak akan ada persiapan-persiapan khusus yang kita persiapkan untuk melakukan perjalanan itu. Agar demikian pula melakukan amal saleh untuk akhirat kita, perjalanan akhirat kita, ini adalah perjalanan terpanjang yang akan diarungi oleh manusia. Baik. La haula wala illa billah. Perjalanan panjang, ya begitu kita meninggal, ini perjalanan menuju akhirat. Yang tentunya perjalanan ini butuh bekal, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian karena sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita katakan bahwa yang namanya hari kiamat adalah suatu yang mesti menjadi keyakinan kita kuat, kokoh dalam sanubari kita. Di ayat yang ke-16 dari surah Qaf, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh." Sungguh kami telah menciptakan manusia ini. "Wa na'lamu," dan kami pun mengetahui, "ma tuwaswisu bihi nafsuh," apa yang dikatakan oleh jiwanya. Baik. Terkadang kita berbicara dengan diri kita sendiri, berbicara dengan jiwa kita. semua bisikan-bisikan, semua ucapan-ucapan jiwa, baik Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Tapi niatan-niatannya, keinginan-keinginannya, harapan-harapannya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Baik. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepada mereka daripada hablil warid, daripada hablil warid urat leher yang berhubungan dengan jantung seseorang. Barakallahu fikum. Ini ungkapan tentang kedekatan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Yani Allah Maha mengetahui segala sesuatunya serinci-rincinya. Baik. Bukan berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala bergabung, berbaur, tapi bersatu dengan kita, barakallahu fikum, karena ini merupakan i'tikadnya orang-orang yang menyimpang. Barakallahu fikum. Tapi kita katakan kedekatan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Baik. Ini yang dikatakan Rasulullah SAW, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah Allah Subhanahu wa taala al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Huwal awwal wal akhir ditafsirkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, alaihi wasallam, huwal awwal falaysa ba'dahu syai' qablahu syai'. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang pertama dan tidak ada sesuatu sebelumnya yang mendahuluinya. Taib. Wal akhiru, dan dialah yang terakhir dan tidak sesuatu setelahnya. Taib. Wa huwa adh-dhahir wal batin, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan tidak ada sesuatu yang lebih tinggi daripadanya. Wa huwal batin, dan tidak ada sesuatu yang lebih dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah penafsiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu aqrabu ilaihi al-qurb. Al-qurb yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Ini sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita artikan demikian. Dekat sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama seperti kedekatan makhluk kepada makhluk lainnya. Baik. Ini senantiasa yang kita ucapkan, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Apa saja yang menjadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah khabarkan dalam Al-Qur'an atau dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengimaninya. Dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita katakan yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Kita artikan barakallahu fikum sifat itu sebagaimana yang dipahami. Barakallahu fikum. Seperti yang telah kita lewati di surah Al-Fath, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah ada di atas tangan mereka. Bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala? Kita katakan yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Kita artikan tangan. Tidak bisa kita artikan kekuatan, karena kekuatan lain lagi ceritanya. Barakallahu fikum. Dul quwwatil matin, Allah memiliki kekuatan. Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan sifat tersendiri. Adapun sifat bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, kita katakan Allah memiliki tangan yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kata Allah Subhanahu wa taala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Baik, wajah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana wajah Allah? Kita katakan Allah memiliki wajah yaliku bi jalalihi wa 'azamati, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai', tidak sama dan serupa dengan suatu apapun dari makhluk-makhluknya. Baik, itu yang menjadi keyakinan kita, sehingga kita tidak repot-repot untuk mentakwil-takwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti marah, marah kita artikan marah Allah Subhanahu wa taala, wa ghadiballahu alaihim, Allah memarahi, Allah murka terhadap mereka. Kita katakan Allah murka, Allah marah. Sama seperti kalau kita mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Al mahabba wal ghadab, sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sama seperti sifat-sifat yang lainnya. Yaliku bijalalihi wa 'azamati, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala kesempurnaannya. Tapi adapun kita barakallahu fikum, ya kita juga makhluk memiliki sifat-sifat itu, tapi sesuai dengan kelemahan dan kekurangan kita. Barakallahu fikum. Kita marah, marahnya kita terkadang ngawur. Barakallahu fikum. Baik, kalap orang, hilang ingatannya, marah dia memuncak sehingga dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Nah, ini makhluk. Barakallahu fikum. Baik, ini makhluk. Baik, adapun Allah Subhanahu wa taala sifat marahnya yaliku bijalalihi wa 'azamatihi. Kalau kita marah, kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk, boleh jadi kita marah melakukan kezaliman. Tapi Allah Subhanahu wa taala marah tidak akan mungkin melakukan kezaliman. Taib, karena Allah telah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tudzalamu. Wahai hamba-hambaku, sungguh aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku pun telah mengharamkan atas diri-diri kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Maka kita katakan yaliku bijalalihi wa 'azamatihi. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala baik mengetahui, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala kita katakan sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Kita makhluk juga mengetahui, ada ilmu kita, tapi sesuai dengan kekurangannya, keterbatasannya. Kalau kita barakallahu fikum, ilmu kita adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, didahului oleh ketidaktahuan dan diakhiri dengan kelupaan. Barakallahu fikum. Belum pikun kita, kita sudah banyak lupa apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kita ingat, apa yang pernah kita ketahui. Itulah ilmu manusia. Barakallahu fikum. Ini cuma sekedar menyinggung barakallahu fikum tentang masalah nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaidah ringkasnya barakallahu fikum. Kalau ada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita lewati, kita baca, kita dengar, maka kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan serta kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekurangan sedikit pun padanya. Adapun kalau itu adalah sifat manusia, sesuai dengan kelemahan, kekurangan dan keterbatasannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Baik, dan aku, kata Allah, dan kami. Ini juga barakallahu fikum kata-kata kami dari Al-Qur'an. Baik, yang merupakan kata Allah Subhanahu wa nahnu. Nahnu di sini bukan berarti banyak. Barakallahu fikum. Nahnu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Taib, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Taib, kul huwallahu ahad, katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala esa, sendiri satu. Kemudian di sini Allah mengatakan nahnu, kami. Bukan kami artinya banyak, lah bukan. Baik, sehingga ada orang Nasara bertanya, taib, apa artinya nahnu di berbagai macam, di sekian banyak kata-kata dalam Al-Quran, nahnu, nahnu. Padahal kalian mengatakan bahwa Allah itu satu, Esa. Barakallahu fikum. Kenapa kok dia mengatakan kami? Kan berarti banyak. Maka jawabannya bahwa nahnu di sini bukan berarti banyak. Nahnu di sini dalam kaidah bahasa Arab, taib imma, taib al-mutakallim, taib nahnu di sini kata nahnu al-mutakallim yuridu nafsahu wa yuridu gairahu ma'ahu. Nahnu kami, taib kami, banyak orang. Kalau misalnya kami yang telah membuat jalan ini, kami sibulan, kami urunan, kami kumpul uang, kami beli ini, kami membangun jalan ini. Ini dia taib mewakili teman-temannya yang berbicara tentang sesuatu. Taib, itu satu. Yang kedua, wa nahnu al-mutakallimu yuridu nafsahu wa yu'adzimu nafsahu. Taib, dia sendirian dan dia mengagungkan dirinya dengan kata-kata nahnu, padahal dia sendirian. Tidak ada yang menyertainya. Barakallahu fikum. Tidak ada yang menyertainya. Ini juga dipakai oleh para penguasa yang mereka mengatakan, kami yang telah membangun ini. Maksudnya dianya sendiri, dia. Baik. yuridu nafsahu wa yu'adzimu nafsahu, dianya sendiri, tidak ada yang lainnya. Barakallahu alaikum. Semua pikiran dari dia, semua uang dari dia, semua dana dari dia, yang lainnya digaji, digaji, digaji, digaji. Barakallahu alaikum. Tidak ada andilnya sama sekali dalam pembangunan. Baik. Barakallahu alaikum. Dia sendiri. Paham? Adapun kalau sama-sama, semua memiliki andil. Barakallahu alaikum. Tidak ada yang digaji. Baik. Semua ngasih uang, semua kerja, semuanya. Barakallahu alaikum. Ini sama-sama semuanya. Baik. Maka barakallahu fikum nuwa nahnu, jangan terkecoh barakallahu fikum, sehingga terkadang orang awamnya kita dikecoh dengan ini. Kalian mengatakan bahwa Tuhan kalian Esa satu. Baik, kenapa dia bilang banyak? Baik. Maka kita katakan nahnu di sini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala banyak, hasya wa kalla. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami ini Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dirinya. Barakallahu fikum. Ini balaghahnya Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an. Sama seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Dzalikal kitab isyarat tip lit'zim, untuk pengagungan. Dzalikal kitab. Itulah kitab. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada manusia ini dari urat lehernya sendiri. Baik, hablil warid. Ini barakallahu, urat leher ini yang nyambung ke jantung kita, barakallahu fikum. Yang dari jantungnya memompa darah untuk naik ke otak. Ya, ini kalau dipotong barakallahu fikum, sallallahu alaihi wasallam, taib, akan mati orang. Taib, akan keluar darah dari situ dengan taib pompaan yang sangat kuat dari jantung. Kalau kita motong sapi, barakallahu fikum, dan disitulah memang yang harus kita potong, akan cepat keluar darahnya. Dan ketika hewan itu habis darahnya, maka dia pun akan mati. Baik. Idza talaqatul mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ketika malaikat pencatat, dua malaikat pencatat amalan taib yang senantiasa menyertai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sisi kiri dan sisi kanannya. Taib. Sisi kiri dan sisi kanannya. Maka sisi kanan tidak dia catat kecuali kebaikan, dan malaikat yang ada di sisi kiri kecuali tidak dia mencatat kecuali kejelekan-kejelekan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun. Ya, ini malaikat, ini malaikat yang senantiasa menyertai kita dimanapun dan kapanpun. Tidak akan pernah, barakallahu fikum, tidak akan pernah lepas dari kita, sehingga tidak terluput sedikit pun dari amal yang kita lakukan kecuali tertulis, baik atau buruknya. Tapi baik atau buruknya amalan itu, maka ditulis, dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh para malaikat. Ini raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang diucapkan kecuali di sisinya ada malaikat raqib dan atid. Dipersiapkan memang, dan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk malaikat ini. Bahkan sebagian ulama tidak mau mengatakan, oh, at-tawuh. At-tawuh itu ketika orang sakit dan mengeluhkan keadaan. Sebagian ulama diingatkan bahwa itu pun merupakan satu kata. Dan akan tetap ditulis, dicatat. Maka setelah itu dia pun tidak pernah mengucapkan kata-kata. Ia mengungkapkan tentang apa? Rasa sakit yang sangat. La quwwata illa billah. Dengan bahasa apapun yang kita pakai. Baik. Semua dicatat sebagai satu amalan. Wa ja'at sakratul maut bil haqq. dzalika ma kunta minhu tahid. Wa ja'at sakaratul maut, dan datanglah sakaratul maut, sakarat, yakni pedihnya dan sakitnya kematian. Kematian itu adalah kondisi yang sangat menyakitkan seseorang. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna lil mauti la sakarat. Orang akan merasa sakit yang sangat luar biasa. Baik. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq, dan datanglah kematian itu dengan hak, tidak akan ada yang bisa menolaknya. Fa idza ja'a ajaluhum fala yasta'khiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal seseorang, maka tidak akan ada yang bisa mempercepatnya, atau tidak ada yang bisa mengundur-mundurnya, mengulur-ngulur dari waktunya, tidak akan ada. Baik. Adapun orang bunuh diri atau orang dibunuh, bukan berarti disegerakan ajalnya, lah. Baik. Itu cuma gambarannya saja, seakan-akan dia mendahulukan ajalnya, tapi tidak. Dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, memang orang itu umurnya sudah sampai begitu, dan cara kematiannya dengan cara bunuh diri. Dan jangan ada mengatakan oh seandainya dia tidak bunuh diri, tapi masih panjang umurnya. Ya sama seperti yang mengatakan seandainya kakek kita belum mati, ya panjang umurnya. Barakallahu fiik. Bunuh diri hanya sebab dari sekian banyak sebab-sebab kematian. Barakallahu fiik. Dia bunuh diri, dia mati karena penyakit, dia mati karena serangan jantung, dia mati karena tidak tahu apa, sekedar tidur setelah itu tidak bangun-bangun. Barakallahu fiikum. Sebelumnya sehat-sehat saja, tidak ada keluhan sama sekali. Baik. Sebagian orang mengatakan tuh sedikit dong istirahat dulu, sakit kepala kita. Baik. Oh, enggak bangun sudah. Baik, oke, bangun. Enggak bangun. Mati. Diraba jantungnya, diraba kondisinya, nadinya. Alah, sintah, selesai sudah, enggak ada. Kematian Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dengan berbagai macam asbabnya. Baik. Dengan berbagai macam asbabnya. Wa ja'a sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan tidak akan ada seorang pun yang bisa lari dari kematian, karena kematian yang akan menjumpainya, bukan mengejarnya. Menjumpainya dari arah depan. Baik. La haula wa la quwwata illa billah. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyidah. Dimanapun kalian berada, kalian akan ditemui, apakah dikejar atau didatangi dari arah depan atau dari, pokoknya malaikat sudah menunggu. Barakallahu fikum. Si fulan mati di tempat ini. Barakallahu fikum. Tidak akan pernah dia meleset dari tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu di mana kita akan mati. Wa ma tadri nafsum ma da taksibu ghada. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak akan ada orang yang bisa memastikan apa yang akan dia lakukan besok. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di negeri mana dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barakallahu fikum. Kalau Allah menetapkan kematian si fulan di sini, maka disitulah malaikat akan menunggu dia. Baik, barakallahu fikum, mendatangi dia. La haula wa illa billah. Seandainya dia belum datang, maka malaikat sudah ada di situ. Barakallahu fikum. Atau dia sudah di situ memang, maka Allah Subhanahu, maka malaikat pun akan mendatanginya. Dia sudah sakit di situ, di rumah sakit. Barakallahu fikum. Allah akan malaikat akan mendatangi untuk mencabut nyawanya. Baik. Wa ja'a sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Ini adalah suatu keadaan yang tidak akan pernah bisa kalian mengelakkan diri daripadanya. La haula wa quwwata illa billah. Tidak bisa lari. Baik. Tidak bisa lari, barakallahu fikum. Tidak bisa mengusahakan, mengupayakan untuk diundur-undur, diulur-ulur. Tidak bisa, barakallahu fikum. Ya mati. Barakallahu fikum. Wa ja'a sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Tidak akan mungkin orang bisa mengelakkan diri dari kematian. Kematian adalah satu jalan yang harus ditempuh dan dijalani oleh setiap orang yang hidup. Apakah dia tua, apakah dia masih muda, laki, perempuan, sakit-sakitan atau orang sehat. Barakallahu fiik. Sama semuanya. Dia akan melalui jalan ini. Dan akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa dia akan merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan akan dibalasi, diganjari kalian pahala-pahala untuk kalian di hari kiamat. Faman zuhzi'anin nari udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang barakallahu fikum dipalingkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali harta benda yang menipu. Wa nufiqa fis-suri dzalika yaumul wa'id. Wa nufiqa fis-sur, dan ditiupkanlah sangkakala. Kalau ada orang, baik, seandainya ada orang memang dijatah hidup oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman, maka dialah yang akan mendapati yang namanya hari kiamat. Barakallahu fiik. Dialah yang akan mendapati hari kiamat. Tapi kalau tidak, ya maka dia akan mendapati kiamat kecil, yaitu kematian untuk setiap orangnya. Baik. Biasa disebutkan qamat kiamatuhu, setelah tegak kiamatnya dia, ya kalau dia sudah mati. Barakallahu fiik. Tapi orang yang akhir zaman nanti, dialah yang akan merasakan dan melihat betapa hebatnya yang namanya hari kiamat. Betapa dahsyatnya yang namanya hari kiamat. La haula wa la quwwata illa billah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid." Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu yang sangat dahsyat. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Engkau seadanya melihat kondisi itu, semua perempuan-perempuan, ibu-ibu yang menyusui anaknya, dia akan tinggalkan anaknya. Dia lalai dari anaknya. Baik. Padahal biasanya segenting apapun seorang ibu masih memperhatikan dan mengingat anaknya. Baik. Dia berusaha untuk mencari anaknya. Mana anaknya? Yang pertama kali lihat, mana anak? Untuk dia selamatkan. Lalu kata illa billah. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan perempuan-perempuan yang hamil pun akan menjadikan, atau apa namanya, keguguran. Yani kehamilannya gugur. Saking dahsyatnya yang namanya hari kiamat. Wa taran nasa sukara wa mahum bisukara. Walakin adaballahi syarif. Kalian menyangka bahwa orang-orang pada saat itu semuanya mabuk, sempoyongan. Wa mahum bisukara. Akan tetapi sesungguhnya bukanlah mereka orang-orang mabuk. Akan tetapi adab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Wa nufiqa fis-suri dzalika yaumul wa'id. Dan ditiupkannya sangkakala. Dan itulah janji, itu hari yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita dengar akan datang hari kiamat, akan datang hari kiamat. Hari kiamat telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kedemikian dan demikian. Maka pada hari itulah kejadiannya. Ada yaumul wa'id. Inilah saatnya janji Allah Subhanahu wa taala Allah tepati. Bahwa yang namanya hari kiamat adalah satu yang pasti. Inna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti. Dan tidak ada keraguan padanya. Barakallahu fikum, inna sihat untuk kita. Pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah yang menciptakan manusia dan Allah mengetahui apapun yang dibisik-bisikkan oleh manusia dalam dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan lebih dekat kepada manusia daripada apa urat lehernya sendiri. Tabarakallahu fikum. Dan ada dua malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Raqib dan Atid, untuk mencatat amal-amal perbuatan hamba. Ucapan, perbuatan, semuanya dicatat. Dan tidak ada satupun yang luput dari pencatatan. Barakallahu fikum. Kemudian adalah sakaratul maut, semua orang akan melewati jalan ini. Barakallahu fikum. Keadaan ini ya, harus ditempuh oleh seluruh manusia, seluruh yang bernyawa. Kemudian juga kalau seandainya panjang umurnya, seandainya ada orang panjang umurnya, maka tetap dia akan dapat namanya hari kiamat. Baik. Yang kita ketahui yang panjang umurnya sampai hari kiamat ya, iblis. Barakallahu fikum. Qala rabbi amdirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, tangguhkan aku sampai mereka dibangkitin, ini sampai hari kiamat. Barakallahu fikum. Qala innaka minal muntarin. Engkau termasuk yang ditangguhkan panjang umurnya. Sepanjang apapun tetap dibatasi dengan hari kiamat. Barakallahu fikum. La haula illa billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat dan diberikan kekuatan untuk beramal saleh. Beramal dengan ilmu yang taib saleh pula. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.